الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk berada dalam satu acara mengingati satu peristiwa yang begitu agung dan begitu mulia. Satu undangan daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada kekasihnya. Yang undangan itu dikekalkan ceritanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Satu peristiwa yang terjadi dalam Isra dan juga Mi'raj junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah signifikan daripada memperingati hari peristiwa Isra dan juga Mi'raj? Bila mana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan kepada Nabi Musa agar supaya menyampaikan kepada umatnya daripada kalangan Bani Israel agar supaya mereka memperingati hari-hari dan kejadian-kejadian besar yang terjadi kepada Bani Israel. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Wahai Musa, sampaikan, ingatkan kepada kaum kamu akan kejadian-kejadian besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya di dalam memperingati hari-hari besar yang dijadikan oleh Allah kepada Bani Israel, la ayatin, tanda-tanda kebesaran Allah, likulli sabarin syakur, kepada semua yang sangat bersabar dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kejadian yang terjadi kepada Bani Israel di antaranya adalah perubahan tongkat Nabi Musa menjadi ular. Kejadian yang berlaku kepada Bani Israel adalah turunnya al-manna was-salwa, makanan yang diturunkan oleh Allah untuk Bani Israel agar supaya mereka menjamu hidangan dari Allah subhanahu wa ta'ala daripada makanan yang namanya al-man dan juga as-salwa. Kejadian yang terjadi kepada Bani Israel yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa supaya diingati sentiasa, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Bani Israel daripada kejaran Fir'aun. Kejadian-kejadian itu adalah merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, yang Allah suruh Nabi Musa agar supaya mengingatkan kepada Bani Israel untuk agar supaya mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana ini satu peristiwa yang terjadi kepada Nabi Musa dan juga Bani Israel, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam Quran, ingatkan kepada mereka supaya mereka menghayati kejadian tersebut. Kalau ini perintah Allah kepada Nabi Musa agar supaya mengingatkan kepada umatnya akan kejadian-kejadian besar kepada mereka, bukankah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perlu mengingati akan satu kejadian yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih agung dan lebih mulia daripada kejadian-kejadian besar yang terjadi kepada Bani Israel? Bila mana perkara yang terjadi pada Bani Israel hanya makanan yang turun, al-manna was-salwa. Bila mana perkara yang terjadi kepada Bani Israel terbelahnya lautan menjadi dua untuk menjadi laluan kepada mereka melarikan diri daripada kejaran Firaun. Bila mana itu hanya sebahagian, bahkan kejadian perubahan tongkat kepada ular itu supaya diingati bagaimana mukjizat Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Nabi Musa, bukankah yang terjadi kepada baginda Rasulullah jauh lebih hebat kepada apa yang terjadi kepada kalangan Bani Israel? Di mana yang terjadi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daripada peristiwa Isra dan juga Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala membuka sekian alam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara yang terjadi kepada Nabi Musa dan Bani Israel hanya pada alam dunia sahaja. Perubahan terbelahnya lautan di dunia. Adapun berubahnya tongkat menjadi ular di dunia. Dan juga turunnya manna wasalwa di dunia. Yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dunia, di barzakh, di akhir, di alam ufuk alam maya ini, dan juga di pada cakrawala ini, di langit, di Sidratil Muntaha, di tempat yang tak ada orang yang sampai ke sana kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun di dunia adalah perkara yang terjadi kepada Nabi, perjalanan daripada Masjidil Haram menuju kepada Masjidil Aqsa dalam hanya sebahagian malam sahaja. Belum lagi naiknya daripada Masjidil Aqsa menuju ke langit, melepasi semua langit sampai Sidratul Muntaha, dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala pelbagai macam keajaiban. Singgah ke Palestina untuk melihat atau singgah berziarah kepada kubur Nabi Musa. Katanya, aku mendapati Nabi Musa sedang salat di kuburnya. Bukankah Nabi Musa sudah berada di alam barzakh? Bagaimana pula Nabi dapat menyaksikan alam barzakh? Naam, alam barzakh itu ciptaan Allah. Maka terserah kepada Allah untuk ditunjukkan kepada siapa yang dikehendaki. Salah seorang daripada mereka yang dipilih untuk dibuka alam barzakh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata baginda Rasulullah, aku mendapati Nabi Musa sedang salat di kuburnya dan kuburnya itu dalam Kathibul Ahmar, yakni satu kawasan di Palestina yang di situ ada tumpukan pasir-pasir merah. Kata baginda Rasulullah, "Lau kuntum hunak la araitukum iyyah." Kalau kamu wahai sahabat aku bersama dengan saya saat itu, saya tunjukkan kepada kamu di mana kubur Nabi Musa. Untuk apa Nabi akan tunjukkan kubur Nabi Musa? Adakah hanya untuk sebagai tontonan sahaja? Adakah pergi ke kubur Nabi Musa umpama orang pergi museum yang tengok hal-hal yang hanya untuk mata melihat sahaja? Ditunjukkan kubur Nabi Musa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berziarah, untuk kita kenal kepada orang-orang yang disayang oleh Allah, untuk kita tahu orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lau kuntum hunak la araitukum iyyah. Kalau kamu bersama dengan saya saat itu, saya akan tunjukkan kepada kamu kubur Nabi Musa. Sampai pergi ke Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Maka kata Jibril, "Inzil huna," turun kamu di sini. Ini adalah merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihi wa ala nabina afdhalus salatu wassalam. Apa maksud daripada tempat kelahiran Nabi Isa? Bukankah hanya sebuah tapak tanah sahaja atau rumah? Apa kemuliaan yang ada pada rumah dan kepada tanah? Pada zatnya tak ada kemuliaan. Akan tetapi karena yang lahir di tempat itu orang yang mulia, maka tempat itu pun menjadi mulia karena kemuliaan orang yang lahir di situ dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tempat lahir Nabi Isa diperintahkan oleh Jibril kepada Nabi supaya singgah ke tempat lahir Nabi Isa, bukankah kita perlu untuk mengingati akan hari lahirnya Rasulullah? Bukankah kita perlu untuk tahu tanggal berapa lahirnya Rasulullah? Bukankah kita perlu untuk mengambil iktibar pada hari dan juga tanggal serta bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Bagaimana diajarkan kepada kita bahwasanya Nabi turun di tempat kelahiran Nabi Isa karena memuliakan tuan punya kelahiran, yaitu Nabi Isa, di tempat tersebut, lalu kita tidak boleh untuk meraikan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana lebih mulia Nabi Musa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi? Mana lebih mulia Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Bukankah di dalam hadis baginda Rasulullah bersabda, kaifa bikum, bagaimana kamu satu hari nanti, idza nazala bikum Isa bin Maryam, bila mana turun kepada kamu nanti di akhir zaman Isa putra Maryam, wa imamukum minkum, tapi yang menjadi imam salat waktu itu adalah kamu atau golongan daripada kamu, dan Nabi Isa menjadi makmum. Walaupun Nabi Isa Nabi, Rasul, Ruhullah, akan tetapi salatnya nanti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salatnya bermakmumkan kepada salah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai satu pemberitahuan bahwasanya Nabi Isa bila mana turun akan membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mana lebih mulia Nabi Isa dengan baginda Rasulullah? Syariatnya Rasulullah ditolong oleh Nabi Isa alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Kata baginda Rasulullah, Adam dan selainnya, yakni bila mana selainnya, semuanya manusia di bawah panji aku nanti di hari kiamat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian yang terjadi kepada perjalanan Isra. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibukakan alam barzakh sehingga nampak Nabi Musa. Tak cukup daripada itu, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi dan juga para rasul di langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam, jumpa dengan Nabi Idris alaihi salam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf dan juga Nabi Musa, Nabi Harun serta Nabi Ibrahim alaihim wa ala jamil anbiya afdhalus salati wassalam. Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam berjumpa dengan ramai para nabi, sehingga al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab Syama'il mengatakan, setelah baginda kembali ke kota Mekah, kata baginda Rasulullah, dipertontonkan kepada saya para nabi. Saya dapati Nabi Musa wajahnya seperti seorang daripada kabilah Bani Shanu'ah, dan saya diperlihatkan oleh Allah tentang Nabi Isa, wajahnya adalah seorang seperti wajahnya mirip dengan sahabat Nabi yang bernama Urwah ibn Mas'ud Al-Thagafi. Dan saya dipertontonkan oleh Allah wajah Nabi Ibrahim, wajahnya mirip dengan Nabi kamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk apa Allah memperlihatkan segala wajah-wajah orang yang sudah berada di alam barzakhnya kecuali Nabi Isa alaihi salam, yang ditunjukkan semuanya oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Dan perlunya Nabi kembali daripada peristiwa Isra dan juga Mi'raj menceritakan tentang wajah orang-orang yang dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan para nabi dan juga kalangan para rasul. Demikian itu adalah menunjukkan bahwasanya ini adalah merupakan satu keajaiban dan juga satu jemputan khas dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah, yang tentunya kejadian ini jauh lebih hebat berbandingkan kepada apa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi wa ala nabina afdhalus salatu wassalam. Maka ketika baginda berhijrah ke kota Madinah, maka baginda mendapati bahwasanya kaum Yahudi di kota Madinah berpuasa pada 10 hari bulan Muharram. Kata baginda Rasulullah bertanya, kenapa mereka berpuasa pada 10 hari bulan Muharram? Mereka menjawab, kalau ini adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah daripada kejaran Fir'aun, maka kami berpuasa karena syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu itu, kejadian yang terjadi kepada Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah daripada kejaran Fir'aun ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diingati oleh Bani Israel setiap tahunnya. Setiap 10 hari bulan Muharram mereka berpuasa karena untuk syukur kepada Allah karena diselamatkan Nabi Musa oleh Allah daripada kejaran Fir'aun. Apa kata baginda Rasulullah ketika melihat Bani Israel berpuasa 10 hari bulan Muharram? Motifnya, sebabnya adalah Allah menyelamatkan Nabi Musa pada hari tersebut. Kata baginda Rasulullah, nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih patut gembira dengan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah daripada kejaran Fir'aun berbandingkan kepada kamu wahai Yahudi. Kamu hanya nak menunjukkan kalau kamu hanya gembira dengan selamatnya Nabi Musa, tetapi kamu kufur kepada Nabi Musa, tetapi kamu ingkar kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, akan tetapi kamu tidak taat kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Maka kami orang yang percaya dan beriman kepada Nabi Musa, yang tahu ajaran Nabi Musa, lebih layak untuk kami berpuasa berbandingkan kepada kamu. Maka Nabi berpuasa juga pada tanggal 10 hari bulan Muharram, disebabkan pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun. Kenapa Nabi berpuasa walaupun Nabi Musa itu adalah bukan Nabi kepada kita, yakni bukan Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita? Ya, tetapi kita beriman kepada Nabi Musa sebagai nabinya Allah, sebagai rasulnya Allah, sebagai saudara kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali wasallam, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami Allah tidak memisahkan para nabi dan para rasul dengan tugasan yang telah diamanahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka untuk membawa ajaran agama untuk diterima dan diminati oleh umat manusia. Maka dengan demikian, Nabi berpuasa juga karena merayakan 10 hari bulan Muharram sebagai hari keselamatan Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun. Kalau ini Nabi Musa dirayakan oleh Nabi Muhammad, lalu kita dipersoal merayakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maulidnya, Isra Mi'rajnya, kemudian hari kelahirannya, kemudian hari kenabiannya, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghendaki kita melakukan merayakan hal-hal yang sedemikian semata-mata untuk mengambil iktibar, karena Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat tadi ketika menyuruh Nabi Musa mengingati kejadian-kejadian besar, Allah berfirman, inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Dalam memperingati hari-hari besar itu ada tanda-tanda kebesaran yang perlu diambil bagi mereka yang bersabar dan bersyukur kepada Allah. Maka pada setiap kejadian besar yang terjadi kepada baginda Rasulullah, ambillah iktibar, ambillah pelajaran, ambillah juga manfaat daripada kejadian-kejadian itu, agar supaya kita semakin tahu tentang keagungan ajaran yang dibawa oleh Nabi, semakin taat dan semakin patuh, dan semakin bertambah ilmu tentang rahasia kejadian yang telah terjadi kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana dalam mukaddimah sebentar tadi disampaikan bahwasanya intipati daripada acara-acara seumpama ini semata-mata kita untuk mengambil ilmu dan juga mengambil iktibar. Dan dengan ilmu seseorang akan terangkat darjatnya di sisi Allah. Dengan ilmu seseorang itu akan mulia di sisi Allah. Dengan ilmu seseorang itu akan terpandu, terbimbing tindakannya, perkataannya. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang berilmu di antara kalian, darajat, dengan darjat-darjat yang tinggi. Sehingga pada ayat ini diberitahukan tentang orang itu akan terangkat di sisi Allah darjatnya dengan ilmu. Dan kita berada di tempat ilmu, berada di madrasah Ulum Ad-Diniyah Al-Islamiyah Misra, yang ianya bahagian daripada mengingatkan kita tentang warisan pertama dan juga utama yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilma. Sesungguhnya kami para nabi tidak meninggalkan dinar ataupun dirham, akan tetapi kami meninggalkan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Orang yang mengambil warisan tersebut sungguh mengambil bahagian yang terbaik olehnya. Ini adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kita melihat bagaimana Al-Qur'anul Karim mengangkat darjat orang-orang yang berilmu, yang sehingga hari ini pengasas daripada madrasah ini Syekh Tengku Abdul Aziz, walaupun sudah meninggal dunia, akan tetapi masih subur tanamannya dan dijaga oleh penerusnya, yang kita mengharapkan agar supaya sentiasa bangunan ini kekal wujud dengan menyebarkan ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat di Aceh khususnya dan umat Islam semerata dunia ini insyaallah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang darjat makhluk yang punya ilmu walaupun bukan manusia. Binatang punya ilmu diangkat darjatnya oleh Allah, apatah lagi manusia. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. Mereka datang kepadamu wahai Rasulullah Muhammad dan bertanya apa yang dihalalkan kepada mereka daripada makanan. قُلْ, katakan kepada mereka yang bertanya, أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ, dihalalkan kepada kamu الطَّيِّبَاتِ. الطَّيِّبَاتِ, makanan yang halal dan baik. Allah kerap seringkali menyebutkan dalam Al-Quran tentang makanan mesti diiringi halal dan juga baik. Karena tidak semua makanan yang halal baik, tetapi yang baik pasti halal. Orang yang ada penyakit diabetes, kalau dia minum teh gulanya sampai setengah cangkir, itu teh hukumnya halal, tapi tidak baik kepada yang minum, sebab yang minum ada penyakit, dengan minum itu akan tambah penyakit. Maka dengan demikian, minuman seperti ini dan makanan-makanan yang lain yang memudaratkan kepada orang yang makan, walaupun halal, tapi makanan itu atau minuman itu tidak baik. Tetapi makanan yang halal dan baik adalah yang mendatangkan manfaat kepada yang memakannya. Dalam hal ini Al-Quran juga menitik beratkan tentang makanan bergizi. Qul uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan kepada kamu makan makanan yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin, dan dihalalkan kepada kamu binatang yang diburu oleh hayawan yang dilatih, yang kamu telah ajarkan ilmu kepada binatang itu cara berburu. Makanlah hasil daripada binatang buruan itu dan hantarkan binatang pemburu itu dengan mengucapkan bismillah, kamu boleh memakannya. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang binatang pemburu, baik itu anjing, baik itu burung elang, ataupun apa saja binatang yang punya ilmu untuk berburu. Maka binatang itu ketika dihantarkan bismillahi Allahu akbar, kalau tangkap kepada mangsa buruan, dibawa kepada tuan empunya binatang pemburu, maka kalau didapati binatang mangsa itu mati, halal untuk dimakan. Walaupun yang berburu binatang yang najis, Apa yang menyebabkan binatang yang diburu itu halal dimakan? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, sebab binatangnya pemburu itu punya ilmu. Kalau ada anjing yang lain, yang tak punya ilmu, yang tidak dilatih untuk berburu, tangkap kepada mangsa di bawah, haram untuk dimakan. Kenapa menjadi haram? Sebab yang kedua, anjingnya tak punya ilmu. Maka dibedakan di sini, kalau binatang sahaja punya ilmu, menjadi perbedaan hukum di dalam Al-Quran. Kita melihat kalau binatang saja punya ilmu, diangkat darjatnya oleh Allah sehingga binatang buruannya menjadi halal. Apatah lagi kalau yang punya ilmu itu adalah manusia, tentu darjatnya adalah lebih tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Binatang yang kedua di dalam Al-Quranul Karim yang punya satu ilmu, tapi diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran supaya kita belajar dengan cerita-cerita dan contoh dalam Quran yang dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana mulianya dan nilainya ilmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman alaihi wa ala nabina afdhalus salatu wassalam yang diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala boleh mentadbir bukan hanya manusia, tapi mentadbir angin, mentadbir jin, mentadbir syaitan, juga mentadbir binatang, mentadbir apa saja. Kuasa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi wa ala nabina afdhalus salatu wassalam. Satu hari ketika mengumpulkan semua tentaranya, kata Nabi Sulaiman, "Mali la aral hudhuda am kana minal ghaibin." Saya tidak nampak burung hudhud. Kenapa tidak hadir? Nabi Sulaiman perhatian kepada tentaranya, kepada muridnya, siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Burung hudhud yang itu kecil, tapi Nabi Sulaiman bisa tahu hadir atau tidak hadir walaupun jumlahnya ramai. Mali la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Kenapa dia absen hari ini? Nabi Sulaiman ingin tahu. La u'adzibannahu adaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Nanti kalau saya ketemu sama burung hudhud, saya akan hukum dia dengan hukuman yang berat, atau saya akan sembelih dia, atau dia datang kepada saya membawa sebab kenapa tidak hadir, excuse. Mesti dilihat daripada tiga aspek ini. Dan ini juga sebagai satu perhatian daripada guru kepada murid dan juga murid kepada guru. Adapun guru mesti perhatian siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Dan murid mesti tahu kalau tidak hadir tanpa sebab bersedia untuk menerima hukuman daripada gurunya. Walaupun bukan disembelih lah. Tapi ini adalah sesuai dengan bagaimana sistem yang ditetapkan oleh Nabi Sulaiman kepada burung. La u'adzibannahu adaban syadidan. Saya akan hukum dia dengan hukuman yang berat. Aw la adbahannahu. Atau saya sembelih kepadanya. Aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Atau dia datang membawa sebab. Tak lama datang burung hudhud. Jumpa dengan Nabi Sulaiman. Sebelum Nabi Sulaiman menanyakan kenapa, burung hudhud datang langsung memberikan laporan. Katanya, "Ahattu ma lam tuhid bih waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin." Saya punya informasi yang kamu tidak tahu. Pertama yang dikasih tahu sama Nabi Sulaiman, saya ada info yang kamu tak tahu. Supaya ingin memberitahukan berharganya informasi yang dibawa oleh burung hudhud. Sehingga diberitahukan saya tahu ilmu, pengetahuan, informasi yang kamu tidak tahu. Yang mengundang kepada Nabi Sulaiman ingin tahu informasi apa yang dia tak tahu sementara Nabi Sulaiman Nabi dan juga Rasul. Pintar. Cerdas walaupun burung. saya tahu info yang kamu tidak tahu. Waji'tuka min Saba'in. Saya datang daripada negeri Saba. Negeri Saba itu di Yaman. Waji'tuka min Saba'in binaba'in yaqin. Dengan satu berita yang meyakinkan. Apa beritanya? Saya datang di tempat itu ada satu negeri yang dipimpin oleh seorang perempuan yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada matahari, walhasil kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Sulaiman, sananzur. Saya kena pastikan dulu berita kamu itu betul atau tidak. Idhab bi kitabi hadza. Bawa surat saya ini. Lemparkan kepada ratu yang mentadbir di Sabah. Kemudian kamu tunggu. Dengarkan apa mereka punya pembicaraan setelah kamu lemparkan surat saya. Allah. Nabi Sulaiman dapat informasi dari burung yang burung itu secara tabiat nalurinya tak punya kecenderungan untuk berdusta atau tipu. Itu burung tak punya pikiran, tak terlintas pun untuk tipu siapa saja, namanya saja burung. Tapi Nabi Sulaiman walaupun tahu burung itu tidak dusta, tapi berharganya informasi supaya diambil daripada sumber yang betul. Nabi Sulaiman tanya dulu, aku mau pastikan dulu informasi yang kamu bawa itu betul atau tidak. Di zaman sekarang ini orang ambil informasi dan ilmu daripada sumber yang bicara siapa tidak tahu. Daripada Google-nya, daripada internetnya, daripada entah WhatsApp orang hantar tanpa diketahui siapa yang menulis, maka terus ambil dan di forward kepada orang lain. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sayyidina Ibnu Sirin dalam Sahih Muslim mengatakan ini ilmu adalah bahagian daripada agama kamu. Hendaklah kamu melihat agama ini diambil dari siapa. Perlunya mengambil ilmu daripada orang-orang yang layak untuk diambil ilmunya. Jangan sekali-kali mengambil ilmu daripada Syekh Google. Daripada internet yang kita tidak tahu siapa penulis hakikatnya. Ini adalah ilmu yang perlu diambil daripada sudurir rijal. Daripada hati para guru yang mengambil ilmu daripada guru sebelumnya. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ilmu mereka yang perlu diambil. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, maka semua orang boleh ngomong apa saja. Beli CD, beli buku, baca, naik mimbar, ceramah, ambil kamera, rekam sendiri, masukkan dalam internet. Bukankah ini yang banyak terjadi di zaman kita sekarang? Dan menjadi satu sarana kepada ramai anak-anak orang Islam yang mengambil ilmu, tidak mau belajar di pondok seperti putra-putri yang belajar di sini. Hanya duduk di kamarnya, pasang internet, ambil fulan ngomong, fulan bicara, terus difahami, terus besok akan menyampaikan ilmu. Bukan begitu cara mengambil ilmu. Bila mana Nabi Musa alaihissalam yang diceritakan oleh Allah dalam Quran, katanya di situ ada hamba saya, allamnahu min ladunna ilma. Kami Allah ajarkan kepada hamba itu ilmu, yakni Nabi Khidir alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Maka apa kata Nabi Musa? Ilmu yang dipunyai oleh Nabi Khidir tak dipunyai oleh Nabi Musa. Apa yang Allah lakukan, yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa? Disuruh cari itu Nabi Khidir supaya belajar. Kenapa tidak minta, ya Allah, ambil fotokopi saja itu ilmu Nabi Khidir, letakkan dalam dada saya, selesai masalah. Bukankah yang banyak berlaku kepada zaman kita sekarang, orang cari ilmu dengan jalan pintas, shortcut seperti itu, dan tidak mau susah payah seperti Anda putra-putri yang belajar di sini. Apa perlunya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cari itu orang hamba saya, belajar kepadanya. Kata Nabi Musa, saya akan cari itu orang yang punya ilmu, au amdiya huquba. Walaupun saya menghabiskan waktu untuk cari itu tuan guru, huquba. Huquba. jamak daripada hukbah. Dalam bahasa Arab, hukbah itu 70 atau 80 tahun. Kalau hukubah, minimum lebih kurang 70 kali 3 berapa? 210 tahun. Katanya kalau perjalanan saya mau cari guru itu 210 tahun, saya akan cari itu guru. Kita belajar di sini berapa tahun? Umur kita pun tak sampai sebegitu. Tapi ini statement daripada Nabi Musa untuk memberitahukan bagaimana berharganya itu ilmu. Dan perlunya ilmu itu untuk dicari walaupun menghabiskan masa yang begitu lama. Wa hakadha di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang bagaimana berharganya ilmu walaupun ilmu itu ada kepada hayawan. Kata burung hudhud mengatakan, saya ada informasi yang kamu tak tahu. Saya datang daripada negeri Sabak dengan berita yang meyakinkan. Kata Nabi Sulaiman, sanandur, saya akan lihat dulu kamu punya informasi betul atau tidak. Bawa surat saya ini dan lemparkan kepada ratu di Yaman atau di Sabak. Kemudian dengarkan. Itu burung hudhud daripada Palestina terbang menuju ke Yaman. Apa yang ada pada burung hudhud ketika itu? Punya semangat. Tidak punya visa. Tidak punya apa-apa sebab kecuali punya sifat tawakal kepada Allah untuk menjadi sebab hidayah kepada manusia. Orang Yaman ketika itu masuk Islam kepada Nabi Sulaiman termasuk Ratu Balqis. Siapa penyebabnya? Burung hudhud. Sehingga kita dapat menilai bagaimana Allah kisahkan dalam Quranul Karim. Satu burung menjadi satu negara masuk Islam kepada Nabi Sulaiman disebabkan satu burung sahaja. Oleh karena yang demikian, kita melihat di dalam Al-Quranul Karim kisah tersebut, burung hudhud terbang daripada Palestina, entah berapa kilometer daripada Palestina pergi ke Yaman, ratusan, ribuan kilometer. Kalau naik pesawat lebih kurang 3 jam. Maka perjalanan yang ditempuh sekian lama, sampai ke Yaman, bawa itu surat, dilemparkan oleh burung hudhud, kemudian burung hudhud tunggu di lubang di atas tempat mereka orang-orang Yaman Ratu Balqis untuk bermusyawarah di parlemennya negeri Sabak. Kata Ratu Balqis, saya terima surat daripada Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Permulaan suratnya adalah dengan bismillahirrahmanirrahim, perintah daripada Nabi Sulaiman, datang kamu kepada saya untuk memeluk kepada agama Islam. Kata Ratu Balqis, bermusyawarah kepada menteri-menterinya, bagaimana pandangan kamu semua? Satu mengatakan, kita juga punya kekuatan. Kalau orang ini mahu mengancam akan keselamatan kita, kita pun bersedia untuk berhadapan. Yang satu mengatakan pandangan yang lain. Falhasil, Ratu Balqis cerdik dan pandai. Katanya, kita tengok dulu orang yang hantar surat ini betul Nabi atau dia hanya seorang raja yang ingin menguasai, yang ingin menjajah. Kita hantar dulu hadiah dan kita lihat apa responnya. Selesai meeting, selesai. Burung hudhud terbang balik daripada Yaman menuju ke Palestina, diberitahukan kepada Nabi Sulaiman. Sebelum mereka datang, kata Nabi Sulaiman, man ya'tini bi arsyha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kamu wahai tentara-tentara aku? Daripada jin, daripada syaitan, daripada semua makhluk yang ada. Siapa di antara kamu yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum dia datang dalam keadaan Islam? Qalat ifritun minal jinni. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wa inni ala dhalika laqawiyun amin. Ifrit, nama kepada jin, mengatakan kepada Nabi Sulaiman, saya boleh datangkan singgasana Ratu Balqis sebelum kamu sempurna berdiri daripada tempat dudukmu. Maka kata Nabi Sulaiman, maksud daripada berdiri daripada tempat duduknya, maksudnya dua makna. Yang pertama, Nabi Sulaiman mempunyai waktu tepat kapan masuk ke office, ke kantornya, dan kapan kembali. Waktu kerjanya itu diketahui oleh semua bawahannya termasuk jin. Kata jin mengatakan, saya boleh datangkan singgasana Ratu Balqis sebelum kamu selesai bangun daripada jam kerja kamu. Yang kedua, maknanya adalah sebelum Nabi Sulaiman berdiri daripada tempat kursinya, yakni kursi duduk Nabi Sulaiman. Kemudian Ifrit mengatakan, wa inni ala dzalika laqawiyyun amin. Saya termasuk orang yang kuat dan orang yang terpercaya, kata Ifrit. Walaupun Ifrit mempunyai kekuatan yang luar biasa, tetapi dia sombong. Mengatakan, wa inni ala dzalika laqawiyyun amin. Saya kuat. Maka salah seorang yang mempunyai ilmu daripada anak murid Nabi Sulaiman, al-rajul min ahlil kitab, orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya boleh datangkan singgasana Ratu Balqis sebelum satu kedipan mata. Demikian surat An-Naml menceritakan. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika singgasana Ratu Balqis berada di hadapan Nabi Sulaiman sebelum satu kedipan mata, kelajuan yang luar biasa. Itu orang yang berilmu mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini anugerah Tuhan saya. Untuk menguji saya adakah saya bersyukur ataupun tidak. Demikian akhlak orang yang berilmu. Semakin tinggi ilmunya semakin tawadhu. Semakin nampak kehebatannya semakin merendah diri. Ini adalah akhlak yang ditunjukkan oleh orang yang berilmu daripada murid Nabi Sulaiman. Ifrit tadi mengatakan, saya adalah orang yang kuat. Orang yang berilmu tawadhu. Hadza min fadli rabbi. Ini anugerah Tuhan saya. Untuk menguji saya bersyukur ataupun saya kufur dengan anugerah Tuhan. Demikian seseorang yang semakin bertambah ilmunya, semakin membesarkan Allah dan semakin punya sifat tawadhu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang menjadi warisan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daripada sebelum meninggalnya beliau adalah ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dengannya seseorang akan terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara apa yang telah ditanamkan oleh Rasulullah kepada mereka para as-sahabah daripada keilmuan mereka sehingga mereka ramai menjadi orang-orang yang berilmu. Bahkan keilmuan para sahabah itu tidak membedakan jantina laki-laki ataupun perempuan. Dan bila mana kita melihat di dalam sejarah, didapati pada zaman Nabi guru-guru daripada kalangan kaum wanita. Di antara mereka adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, yang menjadi pensyarah atau dosen kepada para sahabat Nabi laki-laki. Yang bila mana ada masalah muskil, datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan juga Siti Aisyah, walaupun seorang wanita, pakar dalam ilmu faraid, pakar dalam ilmu bahasa Arab, ilmu al-arud, pakar dalam ilmu syair, pakar dalam ilmu fiqah, bahkan pakar dalam ilmu kedokteran, walaupun perempuan, walaupun ketika ditinggalkan oleh Nabi, umurnya lebih kurang dalam 20 tahun, akan tetapi menjadi rujukan kepada sahabat-sahabat Nabi yang bila mana mendapati muskil dalam hal ihwal agama, datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha dan bertanya kepadanya. Bukankah banyak hadis menceritakan tentang setelah wafatnya Nabi, ramai daripada sahabat datang dan bertanya kepada Siti Aisyah tentang apa yang dilakukan oleh Nabi dalam rumahnya. Bahkan Siti Aisyah pun juga dengan kepandaiannya dan juga luasnya ilmu, berani bila mana melihat kepada sahabat Nabi yang lain, bila mana mempunyai pandangan yang dianggap tidak betul olehnya, maka akan di counter, maka akan dibantah dan diperbetulkan oleh Siti Aisyah ini menunjukkan bahwasanya Siti Aisyah mempunyai ilmu yang luas dan jauh karena berani memperbetulkan ilmu lelaki di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan kepandaiannya dan juga kuatnya hujjah beliau sehingga berani mengedepankan pandangannya. Demikian para sahabat Nabi, tak kira laki-laki ataupun perempuan, di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mereka bersaing untuk mendapatkan ilmu, demikian adalah anak didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Kita berada dalam satu tempat dalam as-sarah, yakni satu bangunan yang bila mana ingin berbicara akan berbicara bahwasanya di hari-hari ini bangunan, kalau ini bangunan boleh berbicara, yang satu pakar dalam ilmu fiqah, dalam ilmu tauhid, dalam berbagai macam ilmu, karena setiap hari mendengarkan penyampaian para asatidzah akan ilmu-ilmu yang disampaikan. Maka dengan demikian kita melihat bagaimana pentingnya ilmu itu menjadi satu warna kepada tutur kata kita, kepada perbuatan kita, karena itu adalah hakikat peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, yang kita berada di tempat ini sedang meraikan atau merayakan orang yang telah diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj, yang pada hakikatnya hadiah yang dibawa oleh beliau adalah ingin mengenalkan kita lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala melalui ilmu tentang salat, melalui ilmu tentang apa yang digambarkan dan ditunjukkan oleh Allah daripada kejadian-kejadian yang ditunjukkan oleh Allah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkara yang kedua yang perlu kita ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sifat sayangnya Allah yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena itu perjalanan khusus yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Kenapa Allah memberikan kasih sayangnya kepada Nabi amat luar biasa? Disebabkan Nabi memberikan kasih sayangnya yang luar biasa kepada umatnya, sebagaimana diperdengarkan sebentar tadi dalam mukaddimahnya, kerisauan beliau tentang nasib akan umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga Siti Aisyah meriwayatkan, satu hari Nabi berdoa kepada aku, katanya, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat wa ma adharat wa ma abtanat. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah yang banyak ataupun yang sedikit, yang zahir ataupun yang batin, yang dahulu ataupun yang akan datang. Maka Siti Aisyah gembira dengan doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Kata baginda Rasulullah, asarurti ya Aisyah, adakah kamu gembira wahai Aisyah? Kata Siti Aisyah, aku sangat gembira. Kata baginda Rasulullah, itu doa saya setiap malam untuk umat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, yang risaukan akan umatnya setiap malam sehingga mendoakan kepada Allah. Dengan rahmat yang ditunjukkan oleh Nabi kepada umatnya, dibalas rahmat itu oleh umat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, terutama sekali oleh mereka para as-sahabah yang menyanjung luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, sebagai mematuhi apa yang diperkatakan oleh Allah untuk menyanjung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman kepada Nabi, menyanjung Nabi, menolong Nabi, dan ikut cahaya yang dibawa oleh Nabi yaitu Quran, maka mereka adalah orang-orang yang berjaya ataupun beruntung, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Empat perkara Allah sebutkan pada ayat ini. Yang pertama, iman kepada Nabi. Yang kedua adalah menyanjung Nabi. Yang ketiga adalah menolong Nabi. Yang keempat adalah mengikut kepada Quran yang dibawa oleh Nabi. Adapun beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam adalah mengimani bahwasanya Nabi adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatannya sama dengan ketaatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun menyanjung Nabi, amalan hati untuk cinta Nabi lebih daripada segala-galanya, lebih daripada diri kita sendiri. dengan cara seperti ini ditanamkan oleh Nabi kepada para as-sahabah, sehingga para sahabah itu menunjukkan sayang yang luar biasa kepada Nabi karena sanjungan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wa sahbihi wasallam. Di antara mereka seorang bernama Nusaybah binti Ka'ab al-Ansariyah, perempuan yang awalnya adalah ikut bersama dengan Nabi dalam peperangan Uhud semata-mata untuk menjadi juru rawat, untuk menolong menyediakan makanan, merawat kepada orang-orang yang luka dalam peperangan Uhud. Akan tetapi tergerak hati dan perasaannya setelah mendengar salah seorang daripada musyrikin Quraisy yang bernama Ibnu Gam'ah mengatakan dengan suara yang lantang, mengatakan, mana itu Muhammad, tak akan selamat dia pada hari ini dan saya pun tidak akan kembali kecuali membunuh kepada dia. Kata Ibnu Gam'ah mengatakan dengan suara yang lantang, mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nusaybah binti Ka'ab al-Ansariyah, wanita daripada golongan Ansar, telinganya tidak boleh menerima kata-kata tersebut karena kata-kata itu menyakiti hatinya, yang mana hatinya dipenuhi sanjungan kepada Nabi. Cintanya luar biasa kepada Nabi. Ketika ada orang yang mahu menyakiti Nabi, maka tergerak hati dan perasaannya dengan mengatakan bahwasanya hari ini aku akan juga berhadapan dengan dia. Tugasannya yang awalnya sebagai perawat ditinggalkan, dia ambil pedang dan dicari itu Ibnu Gam'ah. Walaupun dia perempuan, akan tetapi kekuatan dalam hatinya tak boleh menerima ada orang yang menyakiti kepada Rasulullah, apakah lagi akan membunuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Maka dicari itu Ibnu Gam'ah oleh Nusaybah binti Ka'ab al-Ansariyah dan beradu dengan pedang. Katanya, aku berjaya memukul kepada Ibnu Gam'ah mengenai bahunya, akan tetapi dia menggunakan baju besi sehingga pukulan pedang aku tak mengenai kepada badannya, sehingga pedang Ibnu Gam'ah yang mengenai kepada bahu aku sehingga memancut darah daripada bahu Nusaybah binti Ka'ab al-Ansariyah. Kata baginda Rasulullah menceritakan bahwasanya ketika aku dihujani dengan anak-anak panah pada peperangan Uhud, bila mana aku angkat dan aku tersungkur berkali-kali, bila mana aku angkat kepala aku ke kanan, aku dapati Nusaybah berada di sebelah kanan aku dengan menepis semua hujanan panah daripada musuh untuk mengenai kepada aku dengan pedangnya ataupun dengan sesuatu yang ada di tangannya. Bila mana aku menoleh ke kiri, aku dapati dia dihadap di sebelah kiri aku juga mengelak daripada hujanan panah yang menghujani kepada aku, dielak dan ditepis oleh Nusaybah binti Ka'ab al-Ansariyah, sehingga beliau Nusaybah binti Ka'ab al-Ansariyah ketika meninggal dunia dan dimandikan oleh ahli keluarganya, didapati sekian banyak cakar pada tubuh badannya karena perjuangannya membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam peperangan Uhud. Perempuan, tapi bukan sembarang perempuan. Wanita, tapi bukan punya sifat yang lemah karena semangatnya untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cukup tinggi. Dengan demikian perlunya lahir, khususnya kepada mahasiswi ataupun putri-putri yang belajar di sini, mempunyai semangat yang tinggi untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengkaji sirahnya dan mengkaji sirah-sirah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk lahir dalam hati dan jiwa tentang sanjungan kepada baginda Rasulullah, sepertimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyanjung Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun daripada kalangan laki-laki yang menyanjung kepada Nabi, melindungi kepada Nabi, jangankan kalangan orang-orang dewasa, daripada kalangan anak-anak muda yang mungkin sebaya dengan umur santri-santri yang ada di sini, salah seorang daripada mereka bernama Mu'ad dan satu lagi bernama Mu'awwid. Dalam peperangan Badar dibariskan oleh Nabi bersama dengan salah seorang sahabat Nabi bernama Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman bin Auf berada di tengah, Mu'ad sebelah kiri dan Mu'awwid sebelah kanan. Mu'ad sebelah kanan, Mu'awwid sebelah kiri. Kata Abdurrahman bin Auf mengatakan dalam hatinya, sebelah kanan budak kecil, sebelah kiri budak kecil. Katanya, andai sebelah kanan dan kiri aku ini orang dewasa sedikit, supaya boleh jadi bekeng aku kalau berlaku peperangan, sebelah kanan dan kiri boleh tolong saya. Tapi sekarang ini saya terpaksa jaga dua orang, ini tak tahu yang mana satu akan dijaga. Kata Abdurrahman bin Auf mengatakan dalam hatinya. Lalu setelah itu Mu'ad panggil kepada Abdurrahman, Pak Cik atau Paman, tahukah kamu di antara mereka musuh itu siapa yang namanya Abu Jahal? Kata Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Mu'ad, apa yang kamu mau dengan Abu Jahal? Kata Mu'ad mengatakan, kamu jangan kuat-kuat berbicara. Nanti saudara saya itu Mu'awid dengar dulu, dia dulu yang pergi sebelum saya. Karena hari ini saya yang akan cari dia, dan kalau bukan hari ini saya, dia yang akan mati. Kata Abdurrahman bin Auf, kenapa kamu cari dia? Katanya, saya mendengar dia selalu menyakiti Rasulullah. Hatinya tak boleh terima ada orang menyakiti orang yang disayang. Kata Abdurrahman mengatakan, nanti kalau saya nampak, saya beritahu. Tak lama daripada itu Mu'awid panggil, Paman, kamu tahu yang mana di antara mereka yang namanya Abu Jahal? Kata Abdurrahman bin Auf, untuk apa kamu cari Abu Jahal? Gal, saya berjanji hari ini kalau bukan saya, dia yang mati, karena saya mendengar dia selalu menyakiti Rasulullah. Kata Abdurrahman bin Auf, setelah saya mendengar ucapan dua orang ini, saya merasa saya orang paling aman. Awalnya saya merasa kena jaga dua orang, tapi saat ini saya merasa dijaga oleh dua orang. Sebab yang dicari adalah musuh yang hebat, Abu Jahal. Maka saat peperangan terjadi, Abdurrahman bin Auf nampak kepada Abu Jahal, dan Abdurrahman mengatakan, itu orang yang kamu cari. Kedua-dua ini, Mu'ad dan Mu'awid, meluncur menuju kepada Abu Jahal. Kata Abdurrahman bin Auf, aku dapat melihat keduanya menuju kepada Abu Jahal umpama seekor harimau yang memangsa kepada mangsanya. Lajunya, ganasnya, dan juga kesungguhannya, sehingga Mu'ad daripada kiri, Mu'awid daripada kanan, Mu'awid daripada kiri, yang menyebabkan Abu Jahal roboh daripada kudanya. Kedua-duanya setelah merobohkan Abu Jahal, datang kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, aku dah bunuh Abu Jahal. Kata Mu'awid mengatakan, Ya Rasulullah, aku yang bunuh kepada Abu Jahal. Kata baginda Rasulullah, Aryani saifaikumah, tunjukkan kepada aku pedang kamu berdua. Ditunjukkan pedangnya ada kesan darah. Kata baginda Rasulullah, kamu sudah membunuh kepadanya. Idan, ini tarbiyah yang dididik oleh para sahabat kepada anak-anak mereka, bagaimana menjunjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ambillah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk beriman kepada Nabi lebih daripada segala-galanya. La yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya, lebih daripada cintanya kepada dirinya, kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan lebih cinta kepada Nabi, lebih daripada sesiapa sahaja. Yang kedua adalah hendaklah menyanjung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sanjungan dalam bentuk sayang kepada Nabi, sanjungan di dalam menghormati kehormatan Nabi, sanjungan dengan menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, menolong Nabi, menolong agamanya dengan memelihara kesuciannya, supaya dinampak nilai-nilai murni agama pada tutur kata kita, kepada gerak badan kita, memancarkan akan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga agama ini yang sudah ternodai dengan perbuatan orang Islam dapat dikembalikan kesuciannya dengan perbuatan orang Islam juga. Tidak bertutur kecuali benar, tidak berkata kecuali jujur. Tangannya adalah digunakan hal-hal yang baik. Dan juga semua anggota tubuh badannya, ahli keluarganya, dijaga, ditarbiah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini menolong kepada baginda Rasulullah. Yang keempat adalah wattaba'un nura alladhi unzila ma'ah, dan mengikut kepada cahaya yang dibawa, yang diturunkan oleh Allah kepadanya, yaitu Al-Quranul Karim. Ulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah golongan orang-orang yang berjaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di majlis yang penuh dengan barakah ini, gembira dengan hari yang hebat terjadi kepada Rasulullah, peristiwa Isra dan Mi'raj, yang gembira dengan perkara yang mulia ini, bahagian daripada ibadah kepada Allah sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Dr. Husni sebentar tadi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, dengan anugerah dan juga kurnia dari Allah, bergembiralah kamu. Allah menyebutkan faktor dulu, sebab dulu, baru diperintahkan untuk bergembira. Gembira adalah terkadang menjadi terpuji, terkadang menjadi tercela. Tergantung kepada sebab apa kita bergembira, maka akan ternilailah gembira itu dengan sebab tersebut. Orang yang bergembira karena benda yang mungkar, gembiranya pun juga mungkar. Kalau Allah dalam Al-Quran berfirman, innallaha la yuhibbul farihin, Allah tak suka kepada orang-orang yang bergembira. Pada ayat tadi dikatakan Allah suruh kita bergembira. Lalu yang mana satu? Adapun Allah tak suka kepada orang yang bergembira bila mana sebab gembiranya batil, bila mana sebab gembiranya mungkar. Tapi kalau sebabnya itu adalah baik, seperti acara kita pada malam hari ini, qul bi fadlillah, katakan wahai Rasulullah Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmat, ini faktor, ini sebab kenapa kita bergembira, falyafrahu, dengan anugerah Allah dan rahmat Allah, bergembiralah kamu. Yang demikian itu lebih baik daripada apa saja yang kamu kumpulkan. Bila mana di zaman baginda Rasulullah ada seorang perempuan ingin mengungkapkan kegembiraannya kepada Nabi, katanya, ya Rasulullah, saya bernadar, kalau kamu balik daripada perang selamat, saya akan pukul kompang hadrah di hadapan kamu. Kata seorang perempuan kepada baginda Rasulullah, kata Nabi, awfi binadrik, tunaikan kamu punya nadar. Itu perempuan pukul hadrah, pukul kompang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penghargaan daripada Nabi terhadap seorang perempuan yang ingin mengungkapkan kegembiraannya, walaupun caranya hanya pukul dengan kompang, tapi karena sebabnya, motifnya itu baik, gembira karena Nabi selamat kembali daripada peperangan, maka dihargai nadarnya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita pun duduk di sini gembira dengan hari Isra dan juga Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kegembiraan kita di dunia ini dibalas oleh Allah dengan kegembiraan berkekalan di dunia, di barzakh, dan juga di akhirat dan di syurga insyaallah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini adalah majlis yang dirahmati oleh Allah, majlis yang ditunjukkan pandangan ridha dari Allah, majlis yang diturunkan oleh Allah pemberian terbesar diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang saleh insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan iman dan keyakinan, dan ditambahkan darjat kita di sisi Allah untuk menjadi orang yang berilmu dan beramal serta menyampaikan ilmu insyaallah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan murid-murid yang belajar di madrasah ini ditambahkan ilmunya oleh Allah, diberikan manfaat oleh Allah, dijadikan orang-orang yang menyebabkan tersebarnya kebaikan di negeri Aceh ini dan juga di Nusantara insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing mereka, jaga akhlak mereka, jaga iman mereka insyaallah. Dan kita berdoa kepada Allah agar supaya memberikan kepada mereka kejayaan dalam pembelajaran mereka, dan menjadi ustaz dan juga ustazah, dai dan juga daiyah ilallah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kepada para asatidzah yang berusaha untuk mengajarkan dengan ikhlas dan juga tulus semua, baik daripada mudirnya Syekh Hasan Al-Basri dan juga yang telah mendahului kita Syekh Abdul Aziz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, dijadikan oleh Allah bahagian daripada taman syurga. Mudah-mudahan sentiasa ganjaran yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, karena bersama-sama berselawat kepada Nabi, ganjaran yang sama bahkan lebih diberikan kepada almarhum di kuburnya. Apa yang kita dapat juga diberikan kepadanya insya insyaAllah, diangkat derajatnya di sisi Allah, dibersamakan dengan orang-orang yang saleh insyaAllah, sentiasa mendapatkan berita-berita yang baik daripada mereka yang bertugas di madrasahnya insyaAllah, dan mudah-mudahan yang hidup pada saat ini daripada karangan asatidzah dan guru-guru dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada Syekh Hasan Al-Basri, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala asyifa al-ajil, asyifa al-ajil, asyifa al-ajil. Allahumma rabban nas adhib anna wa anhu al-bas, ishfi anta syafi wa afi anta al-muafi, la syifa illa syifa wa syifa la yugadiru saqaman wa la alaman birahmatika arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah berkati tempat ini sentiasa memancarkan cahaya ilmu, bukan hanya di Aceh sahaja, akan tetapi di semerata tempat di dunia ini insyaAllah. Barakah daripada pembelajaran di sini akan tersebar di mana-mana insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkati semua yang hadir dan juga sekeliling rumah-rumah di sini menjabat juga keberkatan sebagaimana Allah berkati kepada kita pada malam hari ini insyaAllah. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, sekarang Habib memberikan kesempatan kepada kita yang berhadir di sini untuk bertanya hanya untuk dua orang saja. Ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib yang mulia, perkenalkan nama saya Mahdi dari Gayulwas. Kita semua mengetahui bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam take up dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian terbang ke langit pertama dan ke langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha dan lain sebagainya. Jadi di zaman era globalisasi sekarang, bahwa kita sudah sering mendengar bahwa manusia itu pernah mendarat di bulan seperti orang Amerika. Jadi pertanyaan saya, bagaimanakah hukumnya kita mempercayai bahwa manusia itu pernah mendarat di bulan? Tolong Habib jelaskan melalui dalil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan untuk satu penanya dari santriwati. Boleh. Bagah-bagah bacut. Bagah-bagah bacut, waktu singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali rasanya diberi kesempatan. Langsung pada pertanyaan. Habib yang mulia. Langsung. Saya pernah mendengar spekulasi dari seseorang yang orang itu sangat berpendidikan. Beliau mengatakan agama Islam adalah agama yang ilmiah, dan segala sesuatu yang ada di dalam agama Islam boleh dipertanyakan mengenai ajarannya. Pertama, apakah Habib mengakui kebenaran spekulasi itu? Kalau memang Habib mengakui bahwa agama kita adalah agama yang ilmiah, kemudian segala sesuatunya boleh dipertanyakan, maka pertanyaan saya adalah, kenapa Nabi utusan Allah membawa ajarannya harus berasal dari golongan manusia, padahal Allah bisa melakukan yang lebih daripada itu? Hanya itu yang dapat saya tanyakan, yang sangat buat saya penasaran. Memohon perlindungan Allah dari semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita persilahkan untuk Habib untuk memberikan jawabannya. Adapun soalan yang pertama berkenaan dengan menerokai alam cakrawala ini. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syaral insi wal jin, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Sekalian bangsa jin dan manusia, siapakah di antara kamu yang mampu untuk Allah Barang siapa di antara kamu yang mampu untuk menembusi alam maya ini, cakrawala ini, maka tembusilah, maka kamu tiada mampu untuk menembusi kecuali dengan sultan. Sultan yang dimaksudkan di sini adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik kepada jin dan juga kepada manusia. Realitas yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pernahnya bangsa jin untuk menembusi planet ini, yaitu dalam surat Al-Jin. Allah berfirman, "Wa inna kunna maqa'id lis-sam'i naq'udu minha maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada." Kami dulu bangsa jin mempunyai maqa'id. Maqa'id ini tempat-tempat untuk jin bertapa mencuri informasi daripada langit. Dan tempat itu adalah di atas, di planet-planet yang ditembusi oleh jin, sehingga jin menghampiri langit. Sudah dekat dengan langit, mendengarkan apa berita yang disampaikan oleh malaikat di langit, maka diambil berita itu, dicuri oleh jin. Fa inna kunna naq'udu maqa'ida lis-sam'i. Kami dulu punya tempat-tempat, stasiun-stasiun di langit situ, yakni di planet, untuk curi informasi. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Tapi sekarang, yakni bermula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, tidak ada bangsa jin yang boleh lagi sampai ke tempat itu. Maka siapa yang jin yang akan melepasi tempat tersebut akan dihujani dengan batu api, sehingga mereka pun juga tidak dapat menghampiri. Dalam hal ini, pernahnya bangsa jin untuk berada di sana untuk mencuri informasi, mereka bila mana dapat informasi diberitahu kepada dukun atau bomoh yang ada di dunia ini, sebagai pekerjaan atau kerjasama antara jin juga dengan manusia. Dan jin bila mana dengar satu info, disampaikan 10 info, yang 9 palsu, yang 1 betul diberitahu. Maka dengan demikian banyak orang percaya kepada dukun pada zaman itu. Faidan, untuk melepasi alam ini tidak menutup kemungkinan untuk adanya terjadi perkara sedemikian, bukan hanya bulan, akan tetapi lebih daripada bulan tersebut. Intinya pada peristiwa Isra dan Mi'raj adalah keajaiban yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah, bukan hanya bulan. Kalau bulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum peristiwa Isra dan juga Mi'raj pun juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat membelah bulan itu sendiri. Iktarabat as-sa'atu wa syaqqal qamar. Kiamat sudah dekat dan bulan itu terbelah menjadi dua. Ketika orang-orang Quraisy mengatakan kepada Rasulullah, kami tidak akan beriman kecuali kamu dapat belah bulan. Tak perlu pergi bulan untuk belah. Kalau orang Amerika baru sampai di mendarat di situ, Nabi daripada bawah boleh belah itu bulan menjadi dua. Lalu ketika ditanya kepada baginda Rasulullah, kalau kamu dapat membelah bulan menjadi dua, kami akan beriman. Maka Nabi dengan mukjizat yang Allah berikan kepadanya, bulan terbelah menjadi dua, satu di sini, satu sebelah sana, di hadapan mata orang-orang Quraisy. Apa kata mereka? Sihir kamu memang hebat. Padahal dia sendiri yang minta, ditunjukkan oleh Nabi SAW, tapi karena hati tertutup untuk beriman, mereka enggan untuk beriman kepada Nabi SAW. Pada ayat yang dibacakan sebentar tadi, menunjukkan bahwasanya tidak ada sesiapa baik daripada jin dan manusia dapat menerokai alam ini kecuali dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang mencapai kepada tempat itu bukan Islam, tetapi ianya bahagian daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, tentang masalah agama ini adalah agama ilmiah. Menurut salah seorang yang berbicara, ianya mempunyai ada betulnya dan perlu berhati-hati memahaminya. Maksudnya, bila mana ingin difahami agama ini agama ilmiah, na'am, memang agama ilmiah. Akan tetapi, bila mana difahami maksud ilmiah itu tunduk kepada nizam, undang-undang sain yang dibuat oleh orang-orang barat, maka dalam hal ini agama tidak tunduk kepada ilmu ataupun undang-undang yang dibentuk oleh orang-orang barat. Adapun agama Islam itu agama yang logik, agama yang ilmiah, na'am. Bukankah ayat pertama turun kepada Nabi adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yakni disuruh baca. Bukankah bacaan itu wasilah kita untuk mendapatkan ilmu? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah dua kali ulang kalimat ilmu di sini mengajarkan. Ar-Rahman bersumpah dengan Yang Maha Pengasih, 'allamal Qur'an mengajarkan Qur'an, khalaqal insan menciptakan insan, 'allamahul bayan mengajarkan juga penjelasan daripada tafsiran Al-Quran Al-Karim. Dua kali diulangi oleh Allah tentang masalah ilmu untuk menunjukkan bahwasanya agama ini adalah merupakan agama yang ilmiah. Kitabnya namanya Quran, diambil daripada dua kata. Yang pertama daripada qara'a, membaca. Yang kedua adalah al-qara'u, yang artinya menghimpunkan macam-macam bidang ilmu dalam Al-Quran Al-Karim. Nama Quran diambil daripada qira'ah, alat untuk membaca, dan juga diambil daripada himpunan karena menghimpunkan pelbagai macam bidang ilmu dan realitasnya. Apa ya ilmu yang tak ada dalam Al-Quranul Karim? Tentang ilmu pertanian, Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Tentang matematik, ada dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran ketika berbicara tentang ilmu pertanian, a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Adakah kamu yang menanam atau kami yang menanam? Yani apa yang dibuat oleh manusia? Manusia letakkan benih saja di dalam tanah. Adakah proses percampuran benih dengan tanah dengan letakkan air itu manusia yang menumbuhkan? Manusia tak berbuat apa-apa, dia taruh saja, dia letak saja di situ, tapi tumbuhnya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentang pertanian pun Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Tentang masalah turunnya hujan daripada awan, antum anzaltumuhu minal muzni am nahlu munzilun, dan banyak ayat yang menceritakan tentang sain di dalam Al-Qur'anul Karim. Betul, bila mana Al-Qur'an berbicara tentang perkara-perkara yang ilmiah, memang betul. Tetapi bila mana dimaksudkan kepada perkara-perkara ilmiah, boleh mempertikai segala perkara yang ada dalam Al-Quran, sehingga bila mana ada sesuatu yang difahami oleh seseorang tak masuk di akal yang ada dalam Quran ataupun hadis, bermakna Quran ini tidak ilmiah. Tidak demikian. Maka ada batasannya untuk memahami ilmiahnya. Agama ini adalah akal, alat untuk memahami rahasia hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran. Adapun kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi daripada kalangan manusia? Di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, kalau di atas muka bumi ini kalau Allah akan mengutuskan malaikat untuk manusia, maka Allah akan pakaikan malaikat itu macam manusia, yakni akan diberikan oleh Allah sejenis daripada manusia itu sendiri karena diutus kepada manusia. Apa sebabnya? Disebabkan bila mana Allah menghantarkan jenis selain dari manusia, maka manusia akan mempertikaikan bahwasanya ya dia malaikat, ya dia jin, tak boleh rasa macam kita rasa, tak lemah macam kita. Banyak kesalahan akan dilemparkan kepada nabi ataupun rasul bila mana diutus bukan daripada golongan manusia. Tapi kalau nabi dan rasul yang diutus daripada kalangan manusia, maka punya kemiripan dengan manusia dengan pelbagai macam aspeknya. Makan seperti nabi, sementara manusia makan, nabi pun juga makan. Sementara malaikat ciptaannya tidak makan. Jin makanannya lain dengan makanan manusia. Maka akan banyak perbedaan antara manusia dan rasul bila mana rasul itu bukan daripada golongan manusia. Bila mana manusia berkahwin, nabi berkahwin. Bila mana manusia sakit, nabi juga sakit, karena bahagian daripada kemanusiaan dikongsi sama oleh nabi dan juga rasul. Hal-hal yang berlaku terjadi kepada manusia, di situ menjadi iktibar bagaimana manusia bila mana berkahwin, ada nabi dan rasul yang perlu diteladani dalam berkahwin, sementara malaikat tidak berkahwin. Kalau yang diutus oleh Allah menjadi nabi kepada kita daripada golongan para malaikat, nabi atau manusia sakit, nabi pun sakit, malaikat tak boleh sakit karena malaikat bukan sama dengan manusia. Dan banyak perbedaan yang terjadi antara unsur ini insani dengan unsur bukan insani. Jadi kenapa diutus oleh Allah Nabi dan Rasul kepada kalangan manusia? Untuk berkongsi suka dan duka yang dialami oleh manusia, supaya manusia dapat meneladani Nabi tersebut dalam suka dan juga duka.